بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، لنجدكن شرح كتاب التوحيد باب لا يقال السلام على الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله، artinya tidak tepat jika dikatakan assalamu ala Allah, salam sejahtera atas Allah. في الصحيح، في الصحيحين، عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. kami kata ابن مسعود dulunya ketika di salat, ketika dalam salat kita sering mengucapkan السلام على الله من عباده، salam sejahtera bagi Allah dari hamba-hambanya. Salam sejahtera bagi si fulan dan si fulan, gitu ya. Maka Nabi mengatakan la taqulu assalamu ala Allah, kalian jangan mengatakan salam sejahtera bagi Allah. Fa innallaha huwas salam, karena Allah itulah assalam. Hadis ini muttafaq alaih ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Dan berkaitan dengan bacaan sahabat-sahabat saat tasyahud. Awalnya mereka mengatakan seperti itu, assalamu ala Allah min ibadi, assalamu ala fulan, assalamu ala fulan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi ini kaitannya dalam bacaan tasyahud. Dan dalam hadis tersebut disebutkan larangan kenapa kok tidak boleh mengucapkan seperti itu, yaitu fa innallaha huwas salam wa minhus salam, karena Allah itulah assalam dan darinya lah datang keselamatan. Dan Nabi SAW ketika usai sholat beliau mengajarkan doa yang sangat populer, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, Allahumma antas salam. Jelaskan di sini Allahumma antas salam wa minkas salam, darimu lah keselamatan. Makna innallaha huwas salam artinya Allah itu salim min kulli naqsin wa aib. Dari assalam itu isim masdar. Terkadang dia menjadi isim, tapi terkadang dia menjadi masdar juga. Isim itu artinya nama yang seseorang, atau bukan seseorang ya, yang bisa dipanggil. Nama yang bisa dipanggil. Dan kaedah yang diyakini oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah bahwa di balik setiap nama Allah mengandung sifat yang sesuai dengan bentukannya. Jadi assalam berarti mengandung sifat as-salim min kulli naqsin wa aib, dan juga as-salam itu Allah menyelamatkan hambanya, memberikan keselamatan bagi hambanya. Jadi ada dua makna di sini. Ketika dikatakan assalamu ala Allah tidak pas, Allahu wassalam, justru yang memberikan keselamatan itu Allah. Maksud Allah didoakan semoga Allah selamat. Nah, selamatan itu dari Allah datangnya. Di samping Allah juga selamat dari semua cacat, bersih, terbebas dari semua cacat. Jadi yang pas adalah doa itu ditujukan kepada hambanya Allah, bukan kepada Allah sendiri. Ini isinya kurang lebih seperti inilah bab ini ya. Isinya tidak terlalu panjang, hanya sebatas hadis tadi dan penjelasannya yaitu bahwasanya assalam itu isim masdar, dia merupakan nama Allah yang memiliki pengertian bebas dari semua kekurangan dan semua cacat, bebas juga dari adanya yang menyerupai Allah, sehingga fahuwal mausuf bi kulli kamal al munazzah an kulli aibin wa naqs, dialah yang disifati dengan setiap sifat kesempurnaan dan dialah yang terbebas dari setiap sifat kekurangan. Nah, di sini ada penjabaran yang panjang oleh Ibnul Qayyim, agak sulit untuk menerjemahkannya, tapi intinya seperti itu. Dalam konteks yang disebutkan dalam hadis ini, makna itu tidak tepat kalau ditujukan kepada Allah. Assalamu ala Allah enggak tepat. Tapi ketika orang mengatakan assalamu alaikum, kenapa kok boleh? Katanya assalam itu Allah, maksud Allah alaikum artinya. Bukan begitu, tapi dalam konteks ini assalam ini artinya doa. Ya, supaya orang tersebut mendapatkan keselamatan. Karena salam itu selain isim dia juga masdar. Masdar itu bahasa Inggrisnya noun. Kata kerja yang dibendakan. Jadi kata-kata salima yaslamu, salamun, artinya terselamatkan. Assalamualaikum, semoga keselamatan menyertaimu. Di sini berarti dia sebagai masdar. Walaupun ini juga mengandung kesan kita mendoakan agar Allah memberinya keselamatan. Tidak ada pertentangan antara assalam sebagai nama Allah dengan assalam sebagai masdar yang itu merupakan kandungan di balik nama assalam itu sendiri, ini bermakna assalamah, keselamatan. Tayib, fihi masail. Al-ula tafsir assalam sudah kita bahas. Yang kedua, bahwasanya assalam ini merupakan tahiyah. Tahiyat itu artinya sapaan, sambutan. Ketika seseorang ingin menyambut orang lain, maka disunnahkan mengucapkan assalamualaika atau assalamualaikum. Dan yang ketiga, annaha la tasluhu lillah, tidak pas kalau ucapan assalam itu ditujukan kepada Allah dengan menggunakan ala, assalamu ala Allah, itu enggak pas. Tapi kalau Allahumma antas salam, bagus. Itu menetapkan salah satu nama Allah, ya Allah engkaulah assalam. Ar-rabi'ah al-illah fi dzalik, alasan kenapa kok tidak pas adalah karena Allah itu yang memberikan keselamatan. Al-khamisah ta'limuhum at-tahiyyah allati tasluh lillah. Nabi ketika mengoreksi kesalahan sahabatnya, beliau mengajarkan yang harusnya diucapkan adalah begini loh. Allahumma at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Jadi kalau ingin mengucapkan tahiyah kepada Allah, bukan menggunakan kata assalamu Allah, tapi at-tahiyyatu lillah. Di antara pengertian assalam adalah al-Islam. Al-Islam itu kan artinya tulus, ya. As-silm, lawan dari al-harb. Al-harb itu artinya perang. Kalau asil artinya damai. Masing-masing selamat dari gangguan pihak lain. Ini semua adalah bentukan dari kata-kata salima yaslamu, silmun, salamun, yang mengandung pengertian terbebas dari kekurangan, terbebas dari gangguan, selamat, dan semisalnya. Berikutnya, babu qawli Allahumma ghfirli in syi'ta. Bab orang yang mengatakan, ya Allah ampunilah aku kalau engkau berkenan mengampuni. Ini kaitannya dengan tauhid apa ini? Rububiyah atau uluhiyah? Hah? Kaitannya dengan tauhid? Siapa yang bilang rububiyah? Loh, satu. Gremeng-gremeng tanya diam. Siapa yang bilang selainnya? Siapa yang tidak tahu? Enggak tahu. Udah. Ini kaitannya dengan tauhid rububiyah. Ya, kaitannya dengan tauhid rububiyah dan termasuk hal-hal yang menodai kesempurnaan tauhid rububiyah ketika menggantungkan sesuatu yang harusnya diminta sungguh-sungguh tapi diambangkan. Allahumma ghfirli in syi'ta. Ya Allah ampuni aku ya, kalau engkau berkenan mengampuni, ampuni. Kalau enggak, la falyazmil mas'alah. Fi sahih Nabi Hurairah, anna Rasulullah SAW qala, la yaqul ahadukum Allahumma ghfirli in syi'ta. Dalam hadis yang sahih fi al-Bukhari wa Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW mengatakan, jangan ada yang mengatakan, ya Allah ampunilah aku kalau engkau berkenan. Allahumma arhamni in syi'ta, rahmatilah aku kalau engkau berkenan. Liya'zimil mas'alah, kalau minta itu yang serius, jangan ngambang begitu. Fa'innallaha la mukriha lahu, karena Allah gak ada yang maksa. Ya emang semua itu akan diampuni kalau Allah berkenan mengampuni. Sudah jelas itu. Jadi ini termasuk ketidaksempurnaan tauhid rububiyah. Tidak boleh seorang berdoa dengan ungkapan yang mengambang seperti itu. Tapi kalau yang diminta itu manusia, boleh kita menggunakan insyita, ya, insyita, karena masyiahnya manusia itu tidak mutlak, tapi kalau masyiahnya Allah mutlak, tidak ada yang membatasi. Kalau masyiah kita tidak mutlak, kehendak kita tidak mutlak, kita mungkin berkehendak tapi Allah tidak berkehendak, ya, tidak akan terjadi. بخلاف العبد فإنه قد يعطي السائل مسألته لحاجته إليه أو لخوفه أو رجائه فيعطيه مسألته وهو كاره. Manusia itu kadang ketika diminta dia memberi permintaan itu bukan karena dia legowo dalam memberi, bukan, tapi boleh jadi karena dia memang perlu memberikan hal tersebut. Dia merasa perlu untuk memberi apa yang diminta oleh orang tersebut. Atau takut, waduh kok saya enggak ngasih nanti saya dihukum. Akhirnya ada keterpaksaan di situ. Atau karena dia mengharapkan sesuatu ketika dia memberikan apa yang diminta oleh orang lain, dia berharap di balik pemberiannya itu orang lain ini akan membalas jasanya. Jadi ada ketergantungan memang. Kalau manusia ini mengabulkan permintaan sama manusia itu tidak benar-benar bebas dari tendensi. Baik tendensinya itu positif ataupun negatif, seperti orang yang ketakutan, terpaksa dia beri. Jadi kadang-kadang seseorang itu memberikan karena ada keterpaksaan, sehingga pas kalau dikatakan kalau engkau berkenan, ya, untuk memastikan bahwasanya dia benar-benar tidak terpaksa. Tapi kalau Allah kan nggak ada yang maksa, sehingga kata-kata ini nggak pas. Ya, justru ini menyangsikan kemutlakan kehendaknya Allah. Bahwasanya Allah itu fa'alun lima yurid, seakan-akan dia gak begitu percaya gitu. Ya Allah kalau memang kau berkenan, ya ampunilah saya atau rahmatilah saya. Loh lah emang yang maksa Allah siapa? Yang bisa ngatur Allah siapa? Kan gak ada. فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول حاجته على مشيئة المسؤول مخافة أن يؤتيه وهو كاره. Yang pantas kalau permintaan itu ditujukan kepada sesama manusia adalah dengan menggantungkan terwujudnya permintaan itu dengan kehendak orang yang diminta, agar tidak ada unsur keterpaksaan. Beda dengan Rabbul Alamin, karena tidak ada yang maksa Allah, sehingga tidak pantas itu ditujukan kepada Allah. Wa fil hadis, ini syarahnya ya. Wa fil hadis yaminullahi mal'a, tangan kanannya Allah itu penuh dengan kebaikan. La yughidhuha nafaqah, tidak pernah kehabisan atau berkurang karena Allah memberi, menafkahi, menghidupi makhluknya. La sahaul laili wan nahar, ya demikian apa namanya, longgar, penyantun siang dan malam, selalu memberi Allah itu, dan tidak pernah kehabisan pemberian. Ara'aitum ma anfaqa mundu khalaqas samawati wal ard, coba kalian bayangkan berapa banyak yang sudah Allah berikan kepada ciptaannya, baik manusianya maupun yang lain, binatang, jinnya, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Berapa banyak yang sudah Allah berikan? Tidak habis-habis, tidak ada habisnya. Fa'innahu lam yaghid ma fi yamini, itu pun tidak mengurangi apa yang ada di tangan kanannya Allah. Wa fi yadihi al-ukhra al-qist, yakhfaduhu wa yarfa'u, sedangkan di tangan yang satu lagi ada keadilan, al-qist, atau ya, terjemahnya al-qist itu ya keadilan lah, tidak timpang. Allah mengangkat dan Allah menurunkannya. Yu'ti ta'ala li hikmah wa yamna' li hikmah wa huwal hakimul khabir. Jadi pembagi-bagiannya itu, yang misalnya analoginya begini, gudangnya di tangan kanan, bagi-baginya dengan tangan yang satu lagi. Enggak dibilang tangan kiri, enggak, tapi tangan yang satu lagi. Kalau manusia itu punya tangan kanan, punya tangan kiri. Kalau Allah tidak dikatakan Allah punya tangan kiri, tapi punya tangan yang satu lagi. Karena apa? Tangan kiri manusia itu identik kurang cekatan dibandingkan yang kanannya, enggak? Kalau kidal ya sebaliknya. Intinya enggak ada orang yang kanan kiri sama-sama cekatan tangannya, mesti ada yang lebih dominan kan gitu. Nah, Allah enggak begitu. Wakilta yadaihi yamin, maksudnya kedua tangannya itu penuh dengan kebaikan, penuh dengan berkah. Yamin itu bermakna minal yumn. Al-yumn yakni al-barakah, kasratul khairi wa dawamu, kebaikan yang banyak dan terus-menerus. Kedua tangan Allah itu bersifat seperti itu, banyak mengandung kebaikan dan terus-menerus. Yang kanan itu berisi kekayaannya Allah Subhanahu wa taala, bagi-baginya dengan yang kiri. Yang satu lagi. Membagi-baginya dengan yang satu lagi, dan itu dengan keadilan. Ada yang diberi lebih, ada yang diberi kurang, masing-masing sesuai dengan hikmah. Sesuai dengan hikmah yang Allah tetapkan di situ. Yang kadang kita tidak bisa memahami. Ya, suatu ketika di fi sahihain an Sa'd bin Abi Waqqas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'ti rahtan wa yatruku rajulan huwa a'jabuhum ilayya. Suatu ketika Rasulullah membagi-bagikan santunan kepada sejumlah orang dan melewatkan satu orang, tidak dikasih sama Rasulullah. Wa Sa'dun jalis, saat dia sudah duduk menyimak, memerhatikan, kok yang ini enggak dikasih ya sama Rasulullah ya? Padahal huwa ajabuhum ilayya, orang ini yang paling aku kagumi justru, yang enggak dikasih sama Rasulullah ini. Selesai didekati sama yang saat, ya Rasulullah, malaka an fulan, kenapa ada masalah apa engkau dengan si fulan ya Rasulullah? Yang lain-lain kau kasih, fulan enggak. Wallahi inni la arahu mu'minan. Demi Allah, menurutku dia adalah seorang yang mukmin ya Rasulullah. Qala au musliman. Atau muslim mungkin. Fasakatu, kata Sa'ad. Aku akhirnya terdiam. Thumma ghalabani ma ajid ma a'lamu minhu. Kemudian terdorong oleh rasa aku ini tahu benar orang ini, dia orang baik-baik, dia enggak puas dengan jawaban Rasulullah. Tanya lagi, ya Rasulullah, malaka an fulan, ada apa engkau dengan si fulan? Wallahi innila arahu mu'minan. Dijawab juga, au musliman. Fasakattu. Thumma ghalabani ma a'lamu minhu, faqultu maqalati wa qala Rasulullah maqalatahu. Jawabannya juga masih sama. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ya Sa'ad, inni la'u'tir rajula wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu khasyata ayyakubbahu allahu finnar. Wahai Sa'ad, sengaja aku memberikan sesuatu kepada seseorang padahal yang lain aku lebih sukai. Kenapa kok yang lain gak aku beri? Aku khawatir kalau pemberian ini justru menjerumuskan dia ke dalam neraka. Jadi Allah itu ketika membagi-bagi rezekinya itu li hikmatin yuriduha Allah, atas suatu hikmah yang Allah ketahui yang kita mungkin tidak tahu. Jangankan kita, sahabat model Sa'ad aja enggak tahu kok. Wa huwa ahadul asyrah al-mubasysyirin bil jannah. Artinya hikmah itu kadang halus sekali, tersembunyi sekali. Kenapa si fulan, padahal kelihatannya dia baik, kok enggak berhasil-berhasil? Fulan yang jarang sholat, ya, kok malah berhasil dia? Ada li hikmah. Di ayat yang lain, ketika orang-orang itu waqalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'adzim, mereka mempersoalkan kenapa Al-Qur'an ini enggak turun kepada salah satu dari tokoh besar, baik tokoh besar di Thaif maupun di Mekah, kok turunnya kepada anak yatim yang namanya Muhammad? Enggak bisa syair, bukan orang kaya, anak yatim. Secara elektabilitas kurang gitu loh, elektabilitasnya kurang dibandingkan Al-Walid ibn al-Mughirah misalnya, kaya, jago syair, anak-anaknya laki semua, ini anak lakinya meninggal semua, tinggal anak-anak perempuan ya, padahal di mata bangsa Arab ketika itu punya anak perempuan itu bikin malu. Apa jawaban Allah? Ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Emangnya mereka yang bagi-bagikan rahmat Allah? Bukan mereka. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Kami yang membagi-bagi ma'isyah mereka di dunia ini. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin. Ada yang kami angkat beberapa tingkatan di atas yang lain. Liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya, agar sebagiannya ini ditundukkan oleh sebagian yang lain ya. Jadi jangan suka mengatakan, wah dasar mental pegawai, kalau gak ada pegawai gak ada bos. Ya gak? Mana mungkin semua orang jadi bos. Pegawai yang amanah, yang jujur, punya kesempatan masuk jannah juga kok. Jadi bos tapi koruptor, malah dia pertama kali masuk neraka nanti. Kayak Fir'aun itu, bos tapi zalim. Mending jadi anak buah tapi berada di atas kebenaran daripada jadi pemimpin dalam kebatilan. Artinya masing-masing itu sudah diatur sama Allah. Ya, masing-masing ada kemaslahatannya. Kenapa si fulan ini jadi pegawainya si fulan dan fulan jadi bosnya? Semua itu ada maslahatnya. Baik. Jadi bab ini berkaitan dengan salah satu yang merupakan kesempurnaan tauhid rububiyah kita kepada Allah adalah tidak menggantungkan atau tidak mengatakan insyikta ya Allah. Itu enggak pas. Tidak boleh ditujukan kepada Allah. Dalam syarah yang disebutkan di sini, falaik biman sa'alallah ayya'zimal mas'alah. Seharusnya orang yang minta kepada Allah itu mintanya dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Fa innahu la yu'ti 'abdahu syai'an an karaha. Karena Allah tidak pernah memberikan, tidak pernah terpaksa dalam memberi sesuatu. Wala an ayyami mas'alah, dan tidak pernah Allah itu menganggap besar suatu permintaan, kecil semuanya. Allahu bi kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu untuk memberikan segala sesuatu selagi itu masih mungkin terwujud. Ya, tidak bertentangan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Walimuslimin waliyu'zimir raghbah fa innallaha la yata'azamuhu syai'un 'athah. Dalam riwayat Muslim ada tambahan, hendaklah harapannya itu diperbesar ketika minta sesuatu kepada Allah. Raghbah, raghbah bukan harapan ya, apa? Ambisi, keinginan. Keinginan si hamba ini ketika mengharapkan sesuatu itu yang besar, jangan keinginannya lemah ketika minta, merasa apa ya mungkin Allah ngasih apa yang saya minta. Jangan begitu. Kok apa ya mungkin? Berarti meragukan dong. Ya ini naqs fi tauhid rububiyah. Karena tauhid rububiyah itu adalah meyakini Allah sebagai al-khaliqul malik al-mudabbir. Al-khaliq menciptakan segalanya. Al-malik menguasai segalanya. Al-mudabbir yang mengatur segalanya. Kalau minta dengan keyakinan seperti ini, mestinya tidak ada asumsi, wah ini terlalu besar yang saya minta. Jangan. Minta jannah jangan tanggung-tanggung. Falyas'alillahul firdausal a'la. Yang paling bagus sekalian. Maksudnya bukan berarti kita ini suruh minta tanpa melaksanakan sebabnya, bukan. Tapi karena Allah itu bisa memberikan itu. Ya. Jadi enggak boleh dibarengi dengan perasaan ragu-ragu dalam bisa enggak Allah mengabulkan doanya ini. Selagi itu tidak bertentangan dengan syariat, maka kita harus minta dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Waliyu'zimir raghbah fa innallaha la yata'azamuhu syai'un a'ta. Allah tidak pernah menganggap besar apa yang sudah diberikan. Kecil, semuanya itu kecil. Makanya kaplingnya penduduk surga yang paling terakhir masuk surga itu luar biasa. 10 kalinya bumi luasnya. Itu orang yang bagiannya paling kecil. Ya, bagiannya paling kecil. Itu dia sudah luar biasa. Ya Allah, sudah cukup. Wa asyaratu amsalih, 10 kalinya. Karena jannah itu arduha ka'ardis samawati wal ard. Ya, langit dibandingkan bumi, apa artinya bumi? Luasnya langit ini kok dibandingkan luasnya bumi? Ada artinya? Tidak ada artinya. Butir pasir di padang pasir apa artinya? Ya enggak? Kalau antum belajar astronomi, terlepas dari benar tidaknya teori astronomi ya, katanya galaksi kita ini ada miliaran bintang. Satu dari miliaran itu namanya matahari. Itu baru satu galaksi. Di jagat raya ini ada berapa galaksi? Ada ada yang bilang miliaran. Saya juga nggak tahu gimana mereka bisa menentukan angka miliaran itu. Ya, teropongnya apa itu? Untuk mengukur, melihat galaksi-galaksi yang lain bagaimana. Jadi itu semua adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Di hadis qudsi riwayat Muslim an Abi Dzar, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu fi sa'idin wahid, fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin minkum mas'alatah." Bayangkan, semua manusia yang pertama sampai yang terakhir berkumpul di satu tempat, ditambah jinnya. Pertama sampai terakhir ngumpul dan semuanya minta serentak. Allah penuhi semua permintaan mereka. Tanpa Allah, kalau bahasa kita, kerepotan. Kadang orang kaya itu hanya kaya kalau dimintai di waktu-waktu tertentu. Tapi kalau dimintai sekaligus, kelimpungan juga dia. Pengusaha itu agak pusing kalau sudah gajian sama menjelang hari raya. Ngasih THR, mumet dia. Miliarder itu mumet juga. Karena ini banyak yang harus dikasih. Tapi Allah SWT tidak berkurang kekayaannya. Walaupun diminta secara serempak oleh semua makhluknya. Kecuali seperti berkurangnya air laut diambil pakai jarum. Tidak ada artinya itu. Jadi jangan tanggung-tanggung kalau minta sama Allah. Cuma minta mobil aja kok malu-malu. Tidak ada artinya mobil itu. Ya. Minta yang lebih dari itu tidak apa-apa. Minta semuanya sama Allah tidak apa-apa. Memang Allah menguasai segalanya. Dan Allah senang dimintai. Senang. Lain kalau manusia. Jangan sering-sering minta sama manusia. Sekali dikasih, dua kali, tiga kali sudah agak sewot. Empat kali disantelan. Wafihi masail al-ula an-nahi anil istithna'i fid du'a. Larangan membuat perkecualian dalam berdoa, dalam pengertian yang tadi ya. Kalau engkau berkenan, maksudnya gitu. Ya, artinya ngambang seperti itulah. Tsaniyah bayanul illah fi dzalik, alasan di balik larangan itu. Ya, ini Allah tuh tidak ada yang maksa, jadi jangan tanggung-tanggung kalau minta diampuni. Yang serius, yang sungguh-sungguh. Qauluhu liya'zim al-mas'alah. Jadi ada perintah agar doa itu dipanjatkan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, bukan dengan setengah hati. Rabi'ah i'zamur raghbah, membesarkan ambisi seseorang saat dia meminta sesuatu kepada Allah, karena yang dia minta ini benar-benar kaya raya. Kalau masih ada ragu-ragu, seakan-akan dia minta kepada makhluk yang belum tentu bisa memberikan permintaannya. Baik, yang kelima adalah at-ta'lil li hadzal amr. Ini karena Allah tidak pernah menganggap besar pemberiannya, enggak pernah. Baik, kita adzan dulu, nanti kita sambung setelah adzan. Wallahu ta'ala alam. Di bawah ada potongan kertas bawah meja ini. Ada ayatnya itu tadi, ada ayat Al-Qur'annya. Baik, di syarahnya sini ada penjelasan yang bagus ya untuk kita renungkan terkait dengan tafsir hadis Nabi, fa innallaha la yata'azamuhu syai'un a'tah, ai laisa syai'un indahu bi'azim. Tak ada apapun yang besar di matanya Allah. Semuanya kecil bagi Allah. Wa in 'azuma fi nafsil makhluq. Walaupun di mata manusia itu sesuatu yang besar, tapi di mata Allah kecil semua. Beda dengan kalau kita minta kepada sesama manusia. adabnya kalau kita meminta sama orang lain, yang kita minta itu jangan berat-berat dong. Gitu kan? Karena orang itu akan ringan memberikan sesuatu yang ringan buat dia. Tapi kalau itu sesuatu yang besar buat dia, berat dia mau ngasih. Jadi kalau kita minta, kita sesuaikan dengan kadar kemampuan orang ini. Masa mahasiswa dimintain duit 1M? Janganlah, minta berapa? Pantes ya kalau mahasiswa 10.000 gitulah ya. Hah? 10? Burjo, bubur kacang hijau ya. Jadi adabnya kalau minta sama manusia itu adalah yang ringan-ringan. Jangan ini diberlakukan kepada Allah. Semuanya ringan buat Allah. Taib. Itu terkait dengan bab la yaqul Allahumma firli in syi'ta. Lanjut atau tanya jawab? Ada pertanyaan. Ini apakah benar Imam Ahmad mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk? Yuh, gak benar. Justru beliau sangat mengingkari orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Bahkan ini disepakati oleh para ulama bahwa ini perkataan orang kafir. Bahkan Imam Ahmad mengingkari orang yang ragu-ragu atau tidak berpendapat. Saya tidak punya pendapat. Saya tidak mengatakan makhluk, tidak juga mengatakan itu bukan makhluk. Ini sama mubtadi, kata Imam Ahmad, ahli bid'ah. Wa man qala bil waqfi yatawaqqaf, yakni ana enggak punya pendapat, enggak berani. Ada kalanya tidak berani itu bahaya. Ada kalanya tidak punya pilihan itu berbahaya. Hati-hati antum. Ya. Jangan sampai tidak punya pilihan dalam masalah-masalah yang krusial. Pilih mana? Quran makhluk? 01. Quran bukan makhluk? 02. Saya tidak punya pilihan. Sesat. Harus milih di sini. Pilih mana? Jangan dibilang anak kampanye ya. Ini cuma contoh aja. Pilihan pertama ini, pilihan dibalik juga boleh kok. Apakah benar? Jelas gak benar ya. Karena dosen kami ada yang berkata demikian. Ya, ini dosennya Bahlul. Bahkan dia mengatakan sahabat Amr bin As itu licik. Hada khabith hada. Ya. Kalau antum sudah enggak jadi muridnya dia, ketak aja ini dosen, kurang ajar nih dosen. Nanti kok tunggu lulus dulu, jangan sekarang. Dari kasus perang Siffin, apa urusannya dia dengan perang Siffin? Emang dia jadi pihak yang dirugikan? Subhanallah, ini orang punya penyakit dalam hatinya ini. Ahlus sunnah wal jamaah itu hatinya selamat terhadap semua sahabat Nabi. Siapa yang memendam dendam permusuhan, maka ini harus diduga sebagai musuh Islam. Ini pesannya Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Abu Zur'ah Ubaidullah bin Abdul Karim Ar-Razi, ahad a'immatul hadith, wafat tahun 264 Hijriah, yang ketika wafatnya itu masih bisa ngoreksi hadisnya orang lain yang salah. Ketika mau sakaratul maut, orang-orang segen untuk mengingatkan beliau tentang man kana akhiru kalami minad dunya la ilaha illallah. Akhirnya pura-pura orang-orang di sekelilingnya ini menyebutkan sanad hadis. Subhanallah, dia lupa sanadnya. Baru hadatsani fulan. Qala hadatsana fulan. Terusnya apa ya? Lupa dia. Yang lain juga lupa. Ini yang mau nazak nyambung sanadnya itu. Qala Rasulullah SAW, man kana akhiru kalamih minad dunya la ilaha illallah, meninggal dia. Nah, sampai dakhala jannah, biar yang terakhir benar-benar la ilaha illallah. Hada Abu Zur'ah Ar-Razi. Ar-Razi itu nisbah ke kota Kota apa? Ah. Nah, yang tahu tak kasih hadiah. Nisbah ke kota? Pilih. Mau pilih enggak? Jangan 1-2 lah. A, B aja ya. A, nisbah ke kota Ras. B, nisbah ke kota Roy. Ada kota namanya Roy? Ya. Enggak tahu ada apa enggak. C, nisbah ke kota Marwazi. Yang mana nih? Salah. B, nisbah ke kota Roy. Ya, Roy itu sekarang namanya Tehran itu. Ya, kota Roy namanya sekarang jadi Tehran, ibu kota Iran. Itu dulu kotanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Muncul di sana Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi. Itu nisbah ila Madinati Roy. Qala Abu Zur'ah rahimahullah, idza ra'aitum ahadan yasubbu ahadan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam fattahimhu 'alal islam. Kalau kalian menemukan ada satu orang, siapapun orangnya, yang berani jelek-jelekkan seorang sahabat, siapapun sahabatnya, maka tuduhlah dia sebagai musuh Islam. Jangan husnudzon, harus suudzon sama orang yang berani jelek-jelekkan sahabat, berani mencela sahabat. Wa dzalika li'anna al-Qur'ana 'indana haqqun was-sunnatu 'indana haqq. Karena menurut kami Ahlus Sunnah, Al-Qur'an itu hak dan sunnah itu hak. Dan sampainya Quran dan Sunnah ini kepada kami melalui para sahabat. Ada cara lain? Angkat tangan. Ya, sepakat. Tidak ada cara lain. Wasilahnya kita untuk mendapatkan Quran dan Sunnah adalah sahabat-sahabat Rasulullah. Jadi mereka itu mencela sahabat bukan ingin berhenti di situ, tapi mereka ingin lanjut untuk menjadikan kita ini meragukan validitas Al-Quran dan Sunnah. Caranya, sebarkan dulu keraguan kepada sahabat Nabi. Otomatis nanti riwayat yang mereka sampaikan jadi meragukan. Wa innama aradu ayyajrahu syuhudana liyubtilul kitab wa sunnah wal jarhu bihim awla wa humus zanadiqah. Mereka ingin menjatuhkan kredibilitas syuhudana, orang-orang yang menjadi saksi bagi kami akan kebenaran Al-Quran dan Sunnah, untuk membatalkan Al-Kitab wa Sunnah. Padahal justru mereka lah yang lebih pantas untuk dijarah, untuk dicaci maki, bukan sahabat Nabi. Wa humus zanadiqah, mereka lah orang-orang zindiq. Zindiq itu munafik setelah zaman Rasulullah. Di istilahnya kalau zaman Rasulullah munafik, setelah itu namanya zindiq. Ya. Kasih tahu tuh dosennya, Bapak zindiq ya Pak ya. Hati-hati Pak. Itu istighfar, tobat. Bapak ini siapa? Apa urusannya Bapak dengan Amr bin Aus? Ali bin Abi Thalib tidak pernah mengangkat Bapak sebagai jubirnya yang harus bela-belain dia, ya kan? Salat dulu. Baik, kita cukupkan dulu. Nanti kita sambung setelah salat. Wallahu taala alam. Sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.